الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله الترغيب في قلة الكلام dorongan untuk mempersedikit ucapan, tidak terlalu banyak berbicara. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumul 'abda yuqta zuhdan fid dunya wa qillata mantiqin faqtaribu minhu fa innahu yulqa al hikmata rawahul baihaqi fi syu'abil iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumul 'abda yuqta zuhdan fid dunya. Kalau engkau melihat seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala zuhud, kesederhanaan dalam urusan dunia. Barakallahu fikum. Zuhud enggak mesti harus fakir. Perhatikan baik-baik. Zuhud enggak mesti orang harus dalam kondisi fakir, karena zuhud itulah kondisi jiwa, bukan keadaan ekonomi seseorang. Barakallahu fikum. Boleh jadi dia orang yang diberi harta yang banyak tapi zuhudnya luar biasa. Boleh jadi kebalikannya, fakir dia tapi tamaknya luar biasa pula. Barakallahu fikum. Idara itu ma'budu yu'ta zuhdan fid dunya. Kalau engkau melihat seorang hamba diberi oleh Allah SWT kezuhudan dalam kehidupan dunia, wa qillata mantiqin, dan kurang bicara, faqtaribu minhu, maka mendekatlah engkau kepadanya, fa innahu yulqal hikmah, karena orang itu telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Barakallahu bikum. Rawahul Baihaqi wa fi hadha qala rahimahu hafidhahullah wa fi hadzal hadits targhibu fi qillatil kalam. Di hadis ini ada dorongan untuk mempersedikit ucapan. Barakallahu bikum. فالذي لا يتعلق قلبه في الدنيا وجمع المال وإنما بالعمل الصالح. Maka ada pun orang-orang yang tidak bergantung kalbunya dengan dunia dan mengumpulkan harta. Barakallahu fikum. Ini jangan dikira bahwa kata-kata yang seperti ini menjadikan kita harus meninggalkan pekerjaan kita, bukan. Jadi karena talabur rizq adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan di sini permasalahannya adalah menghabiskan waktu, pikiran, tenaga untuk dunia. Barakallahu fikum. Tidak ada bagian untuk akhiratnya. Adapun mencari rezeki adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mencari rezeki dengan berbagai macam profesi yang mereka tekuni. Baik. Talabur rizq. Falladhi la yata'allaqu qalbuhu fid dunya, adapun orang yang tidak tergantung hatinya dengan dunia, wa jam'il mal, dan mengumpul numpuk harta, mencari rezeki untuk mendapatkan kelanggengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Mencari rezeki bukan untuk bermewah-mewah, bermegah-megah, bersombong-sombong, takabur dengannya, waliyadu billah. Baik. Wa innama bil amali shalih, akan tetapi tujuan semuanya adalah mencari apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh. Baik. Mencari rezeki pun dengan niatan apa? Taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga diri jangan terjerumus ke dalam perbuatan meminta-minta, dan agar supaya dengan mencari rezeki dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarga dan anak-anaknya dan orang-orang yang dalam tanggungannya. Baik. Semuanya berarah dan bermuara kepada amalus saleh. Talabur ridha. Fa innahu la ya'khudhu minad dunya illa biqadri ma yu'inuhu. Dia tidaklah mengambil dunia kecuali apa atau sekedar apa yang membantu dia dalam kehidupannya, alal ma'i alal aish, tapi untuk langgeng dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata beliau di sini, li'annahu laysa zuhdu fi tarkid dunya. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia secara keseluruhan, tidak mau kerja, tidak mau usaha, tidak mau ini, tidak, pokoknya mah diam saja. Baik. Jadi beban orang lain. Bukan itu zuhud. Paham barakallahu fikum. Az-zuhd tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Barakallahu fikum. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di hari akhirat. Li'annahu laysa zuhdu fi tarki dunya, bukanlah kesuhudan itu meninggalkan dunia secara keseluruhan, wa innama fi tarki ma la yuhtaju ilaihi. Tapi meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Baik. Faman ijtama'a fihi sifatani, barang siapa yang terkumpul padanya dua sifat ini. Taib az-zuhdu fid dunya, taib ma'aqillatil kalam, disertai dengan kurangnya dia berbicara. Fargabu fihi wa fi mujalasatihi. Taib berusahalah engkau berteman berkawan dengannya dan duduk bersamanya. Li'annahu yulqal hikmata min kibalillahi subhanahu wa ta'ala, karena orang itu sudah diberi hikmah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Baik. Fa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yu'ta yuzhudan ay minallahi jalla wa ala fid dunya ay istisgharan li sya'niha wa ahliha. Baik. Yuta zuhdan ay minallah, dia diberi zuhud, sifatul zuhud Allah berikan kepadanya di dunia ini, ay istisgharan li sya'niha wa ahliha, yakni istisgharan memandang remeh, memandang enteng urusan dunia dan orang-orangnya, artinya dia tidak memuliakan seseorang karena dunia yang ada padanya. Barakallahu fikum. Dia memuliakan seseorang, menghormati seseorang hanya karena keimanan dan ketakwaannya, bukan karena kekayaannya. Baik. Subhanallah. Bukan pula berarti bahwa dia tidak membutuhkan dunia, enggak. Karena semua kita masih butuh makan selama kita masih hidup. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, butuh tempat tinggal. Barakallahu fikum. Kita butuh kerabat kita. Baik. Dan semuanya dengan apa? Dengan harta benda. Barakallahu fikum, kita bisa makan, kita beli pakaian, kita beli tempat tinggal. Baik. Qauluhu wa qillati mantiqin, dan sedikitnya berbicara, ay qalilun minal kalami fi ghairi italatin illa bi qadril hajah. Yani sedikit ucapannya kecuali memang sekedar kebutuhan, tidak perlu diperpanjang-panjang. Waqaluhu faqtaribu minhu fa innahu yulqal hikmah. Orang yang seperti ini keadaannya, maka hendaknya engkau mendekat kepadanya karena orang itu telah diberi hikmah oleh Allah. Ai fargabu fihi walzamuhu. Taib. Dekatlah engkau, cintailah dia. Barakallahu fikum. Walzamuhu mulazamah, senantiasa berkawan menyertainya. Lianahu lam yuhram al-isabata fil qawl. Baik. Karena tidak dihindarkan dari dia, atau yuhram, diharamkan atas dia, al-isabata fil qawl. Baik. Kecocokan kebenaran dalam ucapan. Wala ru'yatul asyai fi ghairi mawdi'iha. Dan juga tidak akan dipalingkan dari dia ru'yatul asya. Barakallahu fikum. Memandang sesuatu fi ghairi mawdi'iha, di bukan tempatnya. Fa innama yada'ul asya'a kama hiya. Baik, orang yang seperti modelnya yang telah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak ada urusan dunia yang dia uruskan. Barakallahu fikum, dalam masalah baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia hanya secukupnya. Wa innama yada'ul asya'a kama hiya, dia meletakkan segala sesuatunya sebagaimana adanya. Fa innahu yanzuru bi nurillah. Barakallahu bikum. Karena sungguhnya dia memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana hadza wasfuhu asaba fi mantiqihi. Orang yang seperti ini modelnya akan benar dia dalam ucapannya. karena tidak ada pertimbangan-pertimbangan duniawiyah dalam berbicara. Barakallahu fikum. Bukan karena harta, juga karena pujian-pujian dia berbicara. Artinya dengan kondisi dua ini, dia zuhud dan dia kurang berbicara. Jadi tidak akan mau dia dipuji karena banyak bicara. Artinya kalau kondisi seperti ini, dia akan senantiasa menetapi kebenaran. Yusibu asaba fi mantiqihi, betul dia dalam ucapannya. Wal hikmah ya al fiqhu fi umurid dini wad dunia. Hikmah itu adalah al fiqh, pemahaman seseorang dalam urusan agama dan dunianya. Dia paham agama dan dia juga paham dunianya. Barakallahu alaikum. Qala ta'ala yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata man yasha, Allah berikan hikmah itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa ma yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan yang sangat banyak. Baik. Baik. Seperti Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim dikatakan Al-Hakim karena dia diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bicaranya pun senantiasa mencocoki kebenaran. Wa tutlaqul hikmah wa yuradu biha wad'u syai' fi mawdi'ihi. Terkadang juga hikmah itu diartikan wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Menetapkan sesuatu pada tempatnya. Wa tutlaqu wa yuradu biha al-fiqhu fid din. Dan juga terkadang dipahami hikmah itu adalah pemahaman seseorang pada agama. Allah Ta'ala wa yu'allimhul kitab wal hikmah. Allah mengajari kitab dan mengajari hikmah. Kila al-hikmatu hiya sunnah. Ada juga yang mengatakan bahwa hikmah itu adalah sunnah. Wa kila al-hikmatu hiya al-fiqhu fid-din. Ada juga yang mengatakan hikmah itu adalah pemahaman di dalam agama ini. Wa la ta'arudha bainal ma'nayain. Li'anna sunnata hiya al-fiqhu fid-din. Dan ini tidak ada pertentangan antara keduanya. Barakallahu hikmah. Lianna sunnata hiya al-fiqhu fid-din. Sunnah itu adalah al-fiqhu fid-din. Barakallahu fikum. Jadi diusahakan, diupayakan, barakallahu fikum, dua ini siapa yang dapat kita dapati orang ini memiliki dua sifat. Sifat yang mulia, al-zuhdu fid dunia wa qillatul kalam, dan kurangnya berbicara, maka sungguh dia telah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silakan berkawan, berteman dengan orang yang seperti ini. Baik. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.